Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Sidaralun, Berita Sore edisi hari ini, Rabu 3 Mei 2023, dibacakan oleh saya Ilham. Pesawat Lion Air sempat gagal mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda akibat cuaca buruk. Kebakaran hebat di Blang Kejeren Gayo Lues hanguskan 40 rumah warga. Kasatker P2P PUPR Aceh yang ditemukan meninggal di rumahnya dipastikan murni bunuh diri. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, pesawat Lion Air penerbangan rute Bandar Udara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara, Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar sempat gagal mendarat akibat cuaca buruk yang melanda wilayah Aceh Besar Selasa kemarin. Pesawat lepas landas dari Bandara Kuala Namu pukul 12.30 dan dijadwalkan tiba di Bandara SIM pukul 13.40. Namun, saat akan mendarat, cuaca di kawasan Bandara SIM tidak mendukung karena angin kencang yang berhembus dikhawatirkan akan mengganggu kestabilan pesawat. Akhirnya pesawat kembali lagi ke Kuala Namu. Corporate Communication Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan karena kondisi cuaca yang tidak mungkin untuk mendarat di Bandara SIM, akhirnya pesawat Lion yang mengangkut 202 penumpang dan 7 kru melakukan return to base atau kembali ke bandara asal. Menurutnya, pilot sangat mematuhi batasan kecepatan angin yang diizinkan dalam penerbangan untuk memastikan keselamatan dan stabilitas pesawat selama penerbangan dan pendaratan. Ia menjelaskan pilot mempertimbangkan banyak faktor sebelum mengambil keputusan untuk kembali ke bandar udara asal, termasuk kondisi aktual cuaca dan perakiraan cuaca di sepanjang rute penerbangan, kemampuan pesawat dan faktor-faktor lain yang mendukung operasional penerbangan berjalan normal. Akhirnya, Lion dengan nomor penerbangan JT306 mengudara kembali dari Bandara Kuala Namu pukul 17.04 dan berhasil mendarat di Bandara SIM pukul 18 dengan kondisi aman. Sederalun, kebakaran hebat terjadi di kota Blang Kejeren, Kabupaten Gayo Lues, menghanguskan sebanyak 40 rumah warga. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Kalaksa BPBD Gayo Lues, Suhaidi, mengatakan, kebakaran hebat terjadi setelah Isya atau sekitar pukul 20.15 pada Selasa 2 Mei. Berdasarkan data sementara, sebanyak 40 rumah terbakar. Saat ini BPBD belum bisa merincikan berapa banyak bangunan yang rusak berat, sedang, dan ringan. Menurut Suhaidi, kebanyakan rumah warga yang terbakar merupakan rumah papan yang terbuat dari bahan kayu pinus. Sehingga saat peristiwa kebakaran hebat itu terjadi, api cepat menyambar dan melalap puluhan rumah warga di tempat kejadian. Untuk menjinakkan api, BPBD mengerahkan 5 unit armada pemadam ke lokasi kejadian. Proses pemadaman api turut dibantu personel TNI, Polri, dan masyarakat sekitar. Api berhasil dipadamkan sekitar 1,5 jam setelah kejadian kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut, namun satu orang petugas sempat mengalami kekurangan oksigen saat proses pemadaman api dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Sederalun, Kasatker P2P PUPR Aceh, Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Aceh, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera 1, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Dias Rosano, 52 tahun, yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di rumahnya pada Selasa kemarin, dipastikan murni bunuh diri. Korban ditemukan tewas dalam kondisi tergantung dengan kain yang melilit lehernya. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Fadilah Aditya Pratama menjelaskan bahwa korban murni bunuh diri. Korban Dias Rosano ditemukan tergantung dengan menggunakan kain sarung di pintu belakang rumahnya Dusun Panglima Nyak Raja, Gampung Lamlagang, Kecamatan Bandaraya, Banda Aceh. Dijelaskan, saat dilakukan pemeriksaan bagian luar badan oleh ahli forensik RSUZA Banda Aceh, Dr. Taufik Suryadi, SPF, dikatakan tak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dokter memastikan hanya lebam di bagian leher akibat lilitan kain, serta membirunya jari korban akibat kehabisan oksigen. Sesuai hasil visum yang dikeluarkan oleh ahli forensik RSUZA Banda Aceh, maka dipastikan korban tewas akibat mengakhiri hidupnya sendiri. Sederalun, warga Desa Mongedung, Kecamatan Banda Sakti, Lok Semawe, dihebohkan dengan temuan mayat laki-laki di Waduk Pusung pada Rabu pagi. Kapolsek Banda Sakti, Ibtu Faisal, mengatakan mayat belakangan diketahui bernama Nazar Jalil, 72 tahun, warga Kede Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Lok Semawe. Mayat korban ditemukan sekitar pukul 7.30. Menurut Kapolsek, kemungkinan penyebab korban meninggal dunia karena mengalami kram saat berenang di waduk, terlebih korban sudah berusia lanjut. Sebab sebelum korban ditemukan meninggal, korban sempat dilihat sedang berenang oleh salah seorang warga yang melintas di area waduk. Korban ditemukan sudah terapung dalam keadaan terlentang. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Cut Mutia untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sederalun, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Tenggara menyebabkan Sungai Lawe Keminjin meluap. Akibatnya, tiga desa di daerah itu terendam banjir sejak Rabu pagi tadi. Tiga desa yang terendam banjir, yakni Desa Mendabe, Desa Batu Bulan Sepakat, dan Desa Batu Bulan 1, Kecamatan Babu Salam, Aceh Tenggara. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Aceh Tenggara, Dodi Sukmariga Tajmal, mengatakan debit air yang terus bertambah membuat sungai tersebut dan parit-parit tidak mampu menampungnya lagi, sehingga meluap ke pemukiman warga. Saat ini, tim BPBD sudah turun ke lokasi guna mengantisipasi jika terjadi sesuatu yang lebih buruk. Selain banjir, hujan deras yang melanda daerah itu juga mengakibatkan pohon tumbang, sehingga menutup badan jalan penghubung Desa Mendabe dengan Gulo. Warga yang ingin melintas harus melewati jembatan gantung sebagai jalur alternatif sementara. Saat ini pohon yang tumbang sudah dilakukan pembersihan oleh tim reaksi cepat BPBD. Sederalun, dalam rangka menekan harga LPG subsidi 3 kg yang terus meningkat di tingkat eceran, Pemkab Aceh Besar menggelar operasi pasar khusus LPG 3 kg atau tabung melon di sejumlah kecamatan. PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto ikut memantau langsung operasi pasar di Lambaru Aceh Besar. Terlihat ada puluhan ibu-ibu yang rela antri dalam operasi tersebut untuk mendapatkan tabung gas dengan harga murah atau harga head. Dalam operasi pasar, Pemkab Aceh Besar yang menggandeng Pertamina dan Hiswana Migas Aceh, ada ratusan tabung yang disediakan dengan harga Rp18.000. Harga itu lebih murah dari pangkalan, yaitu Rp22.000 dengan eceran yang mencapai Rp35.000. Iswanto mengatakan kegiatan itu dilaksanakan semata-mata untuk mempermudah masyarakat mendapatkan gas 3 kg dengan harga murah di tengah kondisi harga gas yang melambung saat ini. Menurutnya, Pertamina menggelar operasi pasar murah di 15 lokasi dalam wilayah Aceh Besar. Sejauh ini, sebanyak 5 lokasi diantaranya telah digelar event gas murah 3 kg. Dalam beberapa hari ke depan, operasi pasar itu dapat terus dilakukan di tempat yang berbeda. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasdem, Charles Mekansah, mengungkapkan bahwa Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menghormati pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum 6 Partai Politik Koalisi Pemerintah Selasa malam. Surya Paloh yang sedang berada di luar negeri diketahui tidak hadir meski Nasdem juga sama-sama Partai Koalisi Pemerintah. Charles mengatakan segala pertemuan untuk kepentingan bangsa dan negara harus selalu dihargai dan dihormati, termasuk pertemuan 6 Ketua Umum Parpol dengan Jokowi di Istana tadi malam. Menurutnya, pernyataan itu merupakan pesan dari Surya Paloh terkait pertemuan di Istana antara Jokowi dan Ketua Umum Partai Politik Koalisi. Ia menyebut Surya Paloh menilai pertemuan yang diadakan oleh Presiden Jokowi itu sangat penting, khususnya bagi persoalan yang dihadapi bangsa saat ini. Diketahui, Nasdem membenarkan bahwa Surya Paloh tidak mendapat undangan dari Presiden Jokowi yang melakukan pertemuan dengan para Ketua Umum Parpol Koalisi pada Selasa malam. Sederalun, kantor atase kebudayaan Arab Saudi di Sudan dijarah dan diserang pada Selasa waktu setempat. Penyerangan itu terjadi seiring peperangan melanda negara Afrika itu. Kementerian Luar Negeri Saudi menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sekelompok pria bersenjata tak dikenal mencuri sejumlah properti dari kantor atase serta melumpuhkan sistem data server. Pemerintah Saudi mengutuk serangan itu dan menyuruhkan untuk menghormati misi diplomatik dan meminta pertanggungjawaban para penyerang atas tindakan mereka. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Saudi menegaskan kembali seruan pemerintah Arab Saudi sebelumnya untuk menghentikan eskalasi konflik di Sudan antara pihak-pihak yang bertikai dan memastikan perlindungan bagi diplomat, penduduk, dan warga sipil Sudan. Serangan udara, tembakan, dan ledakan masih terus terjadi di Khartoum, ibu kota Sudan, meskipun ada perpanjangan kedua dari gencatan senjata selama 72 jam. Pertempuran itu telah menewaskan lebih dari 500 orang, dengan ribuan lainnya terluka. Setidaknya 75 ribu warga Sudan telah mengungsi di dalam negeri, dengan lebih dari 50 ribu orang lainnya mengungsi lewat darat ke negara-negara tetangga. Demikian data yang dilaporkan PBB. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian berita sore edisi hari ini, Rabu 3 Mei 2023. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram @serambifm. Syudara Lun, wassalam.